Cinta ditolak dukun bertindak yeah. Escape Guys Azel Orwa Orba Edwang Edwang yang punya boy hijau juga terima kasih Azel. Masih bareng sama Song Desi adalah band baru Song Desi Cinta ditolak dukun bertindak. Aku Iwan.